Susan, dari tadi Kak Ria perhatikan Susan kok main terus. Kapan belajarnya? Lama sih aku belajar masak pila-pila sama Kak Ria. Tapi Kak Ria gak pernah lihat Susan belajar. Caranya sendiri, kenapa waktu aku kumpul-kumpul sama teman Kak Ria gak mau lihat? Memang Susan belajar sama teman-teman? Iya, aku belajar kelompok, Ben. Oh, itu teman-teman datang mau belajar kelompok ya? Kalau gak sakit, kenapa disuntik? Biar obatnya laku. Susan, Susan, Susan, cita-citamu apa lagi? Aku kepingin jujur, biar jadi insinyur. Kalau, kalau benar jadi insinyur, mau apa? Mau bangun ke Toko nawar. Tapi ingat, sinau belajar seorang paling nakal. Iya nakal, tak cewek kopingmu. Mana bisa, Susan malas gak pernah belajar gitu. Yep.